السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. إخواني في الدين أعزكم الله, pagi ini kita masuk ke ayat ke-45 sampai 48. Dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ واستعينوا dan hendaknya kalian meminta tolong bisabri wassalah, cara meminta tolong kepada Allah itu ialah bisabri dengan sabar, wassalati dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu, kabiratun, sungguh adalah sebagai sesuatu yang besar, yang berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Yang merasa ringan sholat itu. Alladzina, yaitu orang-orang yang yadhunnuna, yang meyakini annahum, bahwasanya mereka itu mulaqu rabbihim, akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan meyakini pula bahwa mereka itu akan raji'un, akan kembali. Ya Bani Israila, wahai Bani Israil, uzkuru ni'matiya, ingatlah oleh kalian nikmatku, allati an'amtu 'alaikum, yang aku telah anugerahkan, yang aku telah limpahkan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku melebihkan kalian atas segenap alam. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, takutlah kalian. Yauman, takutlah kalian kepada satu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'an. Tidak bisa seorang pun tidak bisa seorang pun memberi pertolongan, memberi keuntungan kepada yang lainnya sedikit pun, syai'an sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan hari itu la yuqbalu, tidak akan diterima minha, dari satu jiwa pun syafa'atun, syafa'ah pembelaan. Wala yuqbalu minha adlun, juga hari itu tidak akan bisa tidak akan bisa diambil dari satu jiwa pun adlun, tebusan untuk membebaskan dia dari adab. Wala hum yunsarun, dan tidak mereka ditolong. Kita lihat keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau menerangkan, amarahumullah, Allah telah memerintahkan mereka, ayat ta'inu, untuk mereka minta tolong, fi umurihim kulliha, di dalam perkara-perkara mereka semuanya, bisabri, dengan cara sabar. Sabar di jami'i anwa'ih, sabar dengan seluruh macam-macam sabar. Kemudian diterangkan oleh beliau macam-macam sabar itu. Wa huwa sabru an ma'siyatillahi hatta yatrukaha, yaitu sabar an ma'siyatillah, dari bermaksiat kepada Allah, sabar dari godaan bermaksiat kepada Allah, hatta yatrukaha, sehingga karena sabar itu dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Wasabru ala aqdarillahi al-mu'limati, yang kedua sabar terhadap takdir-takdir Allah. Aqdar jamak dari qadar, takdir-takdir Allah. Al-mu'limati, al-mu'limah yang menyakitkan. Fala yatasakhathuha, sehingga tidak membencinya, tidak marah kepada apa yang Allah takdirkan. Ketiga, fabis sabri, dengan sabar, wahabsin nafsi, dan menahan diri, alama amarallahu, atas apa yang Allah perintahkan, yaitu bisabri alaih, dengan dengan sabar dalam menjalankan perintah Allah itu. Ma'unatan 'azimatan, dengan sabar yang demikian maka itu akan menjadi ma'una 'azimah, menjadi pertolongan yang besar. Ma'una pertolongan, 'azimah yang besar. Ala kulli amrin minal umur, atas segala perintah dari, atas segala perkara dari segala dari perkara-perkara yang ada. Wa may yatakabbar, maka siapa yang yatakabbar, yaitu menyabarkan dirinya, memaksa dirinya untuk sabar, yusabbiruhullah, niscaya Allah akan menganugerahkan kepadanya kesabaran. Begitu kita diperintah sabar dengan segala macam sabar tersebut, bila ingin minta tolong kepada Allah, wa kadzalika shalat, demikian pula salat, allati hiya mizanul iman, yang salat itu adalah mizanul iman, merupakan timbangan iman. Timbangan iman maksudnya bahwa bila orang itu sedang meninggi imannya, terlihat sholatnya semangat dan khusyuk. Bila orang sedang menurun imannya, terlihat sholatnya bermalas-malas dan tidak khusyuk. Itu mizanul iman. Mizanul iman. Jadi mizan di sini mi'yar, ukuran. Watanha 'anil fahsya'i wal munkari, salat itu juga mencegah orang dari fahsya, kemungkaran, kekejian, wal munkar dan kemungkaran. Al fahsya' yaitu kemungkaran dalam bentuk perkataan. Al-mungkar yaitu kemungkaran dalam bentuk perbuatan. Salat mencegah orang dari kemungkaran lisan maupun kemungkaran arkan, anggota badan. Yusta'anu biha 'ala kulli amri minal umur, akan sangat dibantu dengannya, akan sangat dibantu dengan sholat itu atas segala perkara, dengan sholat seorang mempunyai tempat pengaduan ketika dia resah dan galau. Beban pikiran akan tersalurkan melalui sholat, dan beban pikiran, beban hati harus tersalurkan. Kalau tidak, dia akan menjadi penyakit, penyakit pikiran dan penyakit hati dan penyakit badan. Orang menyalurkan beban pikiran, beban hati macam-macam. Banyak orang yang tidak kenal Allah menyalurkan beban pikirannya, beban hatinya kepada selain Allah. Ada yang menyalurkan beban pikiran, beban hatinya itu problemnya ke dukun-dukun, menyalurkannya kepada para dedemit, kemudian diberi jimat-jimat, diberi tuntunan-tuntunan yang semuanya itu semakin melilit dia dan semakin menjauhkan dia dari Allah, semakin menambah problemnya, problem semakin bertumpuk-tumpuk. Ketika dia ingin mengurangi problem yang membebani pikiran dan hatinya itu kepada para dukun-dukun. Orang menyalurkan beban pikiran dan hatinya karena tidak mengenal Allah, akhirnya kepada hiburan-hiburan, minum khamar untuk melupakan sejenak beban pikiran, beban hatinya dengan maksiat, atau melalui hiburan-hiburan berupa judi, katanya untuk refreshing, menyegarkan kembali pikiran. Tetapi justru menambah problem dengan penyaluran yang demikian itu tadi, karena tidak mengenal Allah. Tetapi ketika orang mengenal Allah, dia akan menyalurkan pikiran, beban pikiran dan beban hatinya kepada Allah dengan melalui sholat. Dia mengalami kesulitan-kesulitan dalam segala perkara. Ketemu Allah 5 waktu minimal setiap hari dan malam. Dikemukakan kepada Allah, minta tolong kepada Allah setiap dia sholat. Sehingga meringankan semua itu melalui sholat. Wa innaha ay sholah lakabiratun ay syaqatun. Dan sungguhnya sholat itu, kata Allah, lakabirah, adalah kabirah, suatu yang besar. Maksudnya apa? Aisyaqatun adalah sesuatu yang sangat berat, syaqah, penuh kesulitan. Pagi-pagi, subuh-subuh, udara masih dingin, disuruh bangun untuk datang ke masjid untuk sholat. Siang hari masih banyak kerepotan dan kesibukan disuruh sholat, datang ke masjid untuk menunaikan sholat. Sore hari masih capek-capeknya disuruh sholat, datang ke masjid untuk menunaikannya. Baru pulang ke keluarganya, sudah capek seharian kerja, disuruh lagi berangkat sholat ke masjid sholat maghrib. Kemudian sudah ngantuk, mau istirahat malam, disuruh lagi berangkat sholat ke masjid sholat isya. Begitu setiap saat disuruh sholat, sholat, sholat. Dan ini adalah syaqqah, sangat sulit. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang khusyuk, fa innaha sahlatun alaihim khafifatan. Sesungguhnya salat itu sahlatun alaihim khafifatun, adalah sahlah, gampang, dan khafifah, ringan. Li'annaha al-khusyu'u, karena salat itu adalah khusyu', li'anna al-khusyu', karena khusyu' itu. Wa khasyatullahi, dan rasa takut kepada Allah itu. Wa raja'un ma'indahu, dan berharap kepada apa yang ada pada Allah itu. Yujibu lahu fi'luha, fi'naha, mengharuskan bagi dia dengan pengetahuan dia tentang Allah, sehingga dia takut kepada Allah dan berharap kepada Allah pertolongan, dan berharap kepada Allah keutamaan. Itu semua mengharuskannya untuk mengerjakan sholat itu. Munsyarihan sadruh, dia mengerjakannya dengan lapang dadanya, dengan senang, penuh semangat. Litarqab li turaqibuhu lisawabi, karena dia turaqibuhu, dia terus mengintai pahala. Wa khasyiyatuhu minal iqab, dan karena dia takut dari adab Allah. Itu yang membangkitkan semangat orang-orang yang khusyuk untuk merasa enteng sholat itu, dan merasa sebagai satu kemudahan. Bikhilafi man lam yakun kadzalika, beda dengan orang yang tidak demikian keadaannya. Fa innahu la da'iya lahu yad'uhu ilaiha, karena tidak ada pada dirinya da'iya, yakni satu sebab yad'uhu ilaiha, yang mendorong dia kepada sholat. Pada dirinya tidak ada dorongan sama sekali kepada sholat. Tidak ada, dia tidak tahu untuk apa sih sholat itu. Dia tidak mengharapkan target tertentu, tidak punya target apa-apa. Sebab dia anggap tidak ada keuntungan apa-apa yang bisa didapat melalui sholat. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Tidak ada harapan apa-apa yang dia inginkan dari sholat itu. Untuk apa sholat? Itu pikirannya. Karena dia tidak mengenal Allah, dia bertanya-tanya, keuntungan yang saya dapat dari sholat itu apa? Nah, kalau sudah begitu, maka wa idza fa'alaha sarat min atqalil asya'i 'alaihi. Bila dia kerjakan sholat itu, sarat jadilah sholat itu min atqalil asya'i 'alaihi, adalah perkara yang paling berat atasnya. Jadilah sholat itu sangat berat beban yang dia rasakan atas dirinya, karena dia merasa tidak dapat keuntungan apa-apa, tidak ada sesuatu yang ditakutkan untuk meninggalkannya. Beda umpamanya seorang yang hidup di tangsi militer, umpamanya jam 3 malam harus bangun dalam latihan-latihan militer. Dia dengan disiplin bangun jam 3 malam. Mengapa? Dia takut dihukum oleh komandan kalau tidak bangun. Kalau dihukum dengan fisik saja masih mending, tapi repotnya nanti hukumannya itu skorsing, bayarannya lebih apa, akan dipotong, repot lagi. Ada yang ditakutkan olehnya sehingga mendorong dia bangun jam 3 malam, berbaris jam 3 malam dalam suasana yang dingin, ngantuk, itu bisa menghilangkan ngantuknya, menghilangkan malasnya, dan dengan penuh semangat untuk menjalankan itu. Karena ada harapan pada dia, ada roja, ada khauf pada dia, rasa takut yang menggerakkan dia untuk mentaati aturan tersebut. Nah, itulah keadaan orang manusia itu, fitrahnya demikian. Maka seorang yang tidak mengenal Allah, untuk apa sholat? Apa yang diharapkan dan apa yang ditakutkan seandainya meninggalkannya? Kalau dia tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang demikian, pasti sholat itu dianggap sebagai kebiasaan ritual semata, yang kalau sedang sibuk atau sedang capek, ya tidak usahlah dikerjakan. Jadi kalau sedang seger-seger saja, sedang senang atau sudah pensiun. Hah? Tapi kalau sedang puncak-puncak kesibukan untuk meraih karir, ya gak perlulah menyibukkan diri dengan sholat itu. Sebab time is money. Berapa menit yang kamu kerjakan untuk sholat itu nilainya itu berapa juta, kalau lebih besar lagi bisnisnya berapa ratus juta, kalau lebih besar lagi bisnisnya berapa miliar yang bisa didapatkan. Apalagi dikejar-kejar dengan keharusan membayar bunga bank umpamanya. Dihitung satu bulan harus membayar karena terlalu besar bunga yang harus dibayar. Satu bulan umpamanya harus membayar 2 miliar. 2 miliar berarti satu bulan itu 30 hari. Setiap harinya berapa yang harus dibayar, berapa puluh juta yang harus dibayar. Kalau sehari umpamanya harus membayar 60 juta untuk mencapai 2 miliar dalam sebulan, 60 juta itu dihitung sehari itu 24 jam, berarti sejamnya sekian juta. Kalau sejamnya sekian juta berarti berapa yang harus dihasilkan dalam sekian menit. Begitu hitungannya, betul-betul time is money. Uang. Nah, dikejar-kejar terus untuk menjadi sapi perahan dunia. Lalu untuk apa sholat? Berapa yang diharapkan dari sholat? Kalau sudah begitu, yang terbayang hanya kerugian saja kalau untuk sholat. Begitu orang yang menjadi sapi perahan dunia. Tidak ada da'i lahu yad'u ilaiha. Tidak ada dalam dirinya satu dorongan yang mendorong dia kepada amalan sholat itu. Wa idza fa'alaha sarat min athqalil asyai 'alaihi. Kalaupun dia harus mengerjakannya, maka sangat berat sholat itu. Perkara yang athqal, paling berat dari pekerjaan-pekerjaan yang harus dia lakukan. Wal khusyu'u. Adapun pengertian khusyuk itu yang merupakan pendorong paling kuat untuk orang itu enteng menjalankan sholat. Bahkan sholat menjadi satu kenikmatan, kelezatan dalam hidupnya. Khusyuk itu ialah huwa khudu'ul qalbi, tunduknya hati. Wa tuma'ninatuhu, dan tentramnya hati. Tunduknya hati karena hati telah mengenal ini perintah dari Allah, maka dia tunduk. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa tuma'ninatuhu, hati merasa tenang dengan telah menjalankan perintah Allah. Bayangan azab Allah akan sirna setelah mentaati Allah, sehingga hati menjadi tenang. Wasukunuhu lillahi ta'ala, dan hati itu menjadi betul-betul tenang di sisi Allah, karena yakin bisa mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dari keutamaan, pertolongan, dan kemudahan, barokah, ridha, rahmat Allah, dan sekian banyak lagi keutamaan yang ada di sisi Allah, sehingga dia merasa tenang di sisi Allah. Wa inkisaruhu baina yadayhi. Inkisar itu seperti kondisi, kalau mau dibayangkan mudahnya itu, orang bertinju atau bergulat, dia jatuh setelah kena pukulan yang berat, jatuh, sudah dia tidak berdaya apa-apa di hadapan lawannya, itu inkisar namanya. Apa ungkapan yang tepat untuk menerjemahkan inkisar? Apa? Terkapar sudah. Barakallahu fi. Terkapar di hadapan Allah, betul-betul mengakui tidak mempunyai, tidak punya apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah, mengakui di hadapan Allah, inkisar gitu. Baina yadai. Ini masuk dalam bagian pengertian khusyuk. Zullan wastiqaran, dengan menghinakan diri, waftiqaran, dan dalam keadaan iftiqar sangat membutuhkan, sangat memerlukan Allah. Wa imanan bihi wa biliqa'ih, dan dalam keadaan yakin kepada Allah dan yakin akan ketemu Allah. Itu khusyuk. Jadi khusyuk itu ialah khudu'ul qalb wa tuma'nina bih. Wa sukunihi lillahi ta'ala. Khudu', jadi khusyuk itu mengandung unsur-unsur ketundukan. Ketundukan hati. Karena yakin ini perintah Allah, maka hatinya tunduk menjalankan perintah itu. Watumakninati, disertai oleh rasa ketentraman hati, kenikmatan hati menjalankan perintah Allah. Ya. Wasukunuhu lillahi ta'ala, dan merasa tenang di sisi Allah. Karena merasa menjalankan perintah Allah, akhirnya dia dengan tenang mendekat kepada Allah. Itu sukun lillahi. Dan ketika sudah mendekat kepada Allah, dengan tenang mendekat kepada Allah, jadi istilah sukun lillahi ta'ala itu kalau digambarkan dengan gambaran yang paling dekat, itu seperti seorang yang sebelumnya merasa takut kepada seorang raja, bayangan macam-macam raja ini telah sampai informasi kepadanya betapa kejamnya, maka dia mendengar raja itu memerintahkan sesuatu, segera dia taati perintah itu. Kemudian dia masuk ke istana raja itu dengan penuh ketakutan. Setelah dia dipanggil oleh raja itu, "Sini kamu," dengan penuh keramahan dan dengan penuh persahabatan. "Silakan kamu duduk sini samping aku." Barulah dia mengerti ternyata raja ini begitu baiknya, sehingga dia tenang di sisi raja setelah sebelumnya merasa ketakutan yang dahsyat. Nah, itu namanya sukun. Sukun lil malik, merasa tenang di sisi raja. Sekarang seorang belum kenal Allah yang tergambar Allah itu adalah zat yang demikian mengerikan azabnya dan merasa bahwa untuk bisa mencapai rahmat Allah itu, wah, tapi jauh kemungkinannya. Hanya para wali-wali saja yang bisa mencapai rahmat Allah itu. Adapun kayak saya, waduh, penuh dengan dosa dan penuh dengan kesalahan kayak gini, orang biasa gak mungkin rasanya. Ah, begitu. Ketika belum kenal Allah, begitu dia mempelajari ilmu dari Alkitab wa Sunnah ini, terus diperkenalkan kepadanya Allah, kemudian dia mengenal bahwa kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya itu antara lain ialah sholat, maka kemudian dia tunaikan sholat itu dengan penuh keyakinan ini perintah dari Allah, maka dia merasakan dalam hatinya, oh, demikian lezatnya berdampingan dan dekat dengan Allah. Ternyata tidak seperti yang digambarkan, harus jadi waliullah dulu. Untuk jadi waliullah harus apa, mutih, puasa mutih 40 hari, harus apa, tirakatan di kuburan wali 40 hari 40 malam, tidak boleh ngantuk sedikit pun 40 malam itu, mendelik terus. Kalau ngantuk, ulangi lagi hitungannya dari awal, begitu sampai sedemikian gambarannya, wah, sudah demikian untuk bisa mendekat kepada Allah. Ternyata telah kenal syariah, oh, demikian rahmah dan rahimnya Allah. Kemudian dia mendekat kepada Allah dan dia berdoa kepada Allah dengan semakin tenang, semakin tenang. Itu perasaan as-sukun lillahi ta'ala. Seperti itu. Ya. Nah, itu baru tumbuh khusyuk dalam hati. Orang sholat dengan perasaan seperti itu, perasaan mendekat kepada Allah dan mulai merasakan nikmatnya mendekat kepada Allah, itulah khusyuk. Ketika dia sudah mengenal Allah, sudah mendekat kepada Allah, dan setelah dia mendapatkan ilmu bahwa sungguhnya dia ini adalah lemah, tidak mampu berbuat apa-apa, dia mengakui semua itu di hadapan Allah dan minta dan minta dan minta kepada Allah dengan penuh kefakiran. Fakir, al-fakir, yaitu rasa memerlukan kepada Allah dengan yakin bahwa Allah pasti akan memberi apa yang dia minta. Nah, inilah kekhusyuan yang sesungguhnya dalam sholat. Orang yang perasaan hatinya seperti ini ketika sholat, oh, hidupnya penuh dengan optimisme. Ya, ketika hatinya mulai menurun imannya, timbul pesimisme, ketemu lagi Allah, sholat, bangkit lagi, menurun lagi, menurun lagi, ketemu Allah, sholat, bangkit lagi, terus begitu antara pasang dan surut. Nah, itulah fungsi daripada sholat, ya, menjaga hati seorang mukmin untuk tetap mempunyai roja, harapan, gantungan harapan kepada Allah terus menerus. Dan kalau orang itu khusyuk melalui ilmu seperti ini, maka dia akan ngerti apapun kemudahan dalam hidupnya benar-benar pertolongan Allah. Walaupun kelihatannya itu dari hasil lobby dia, hasil kerja keras dia, hasil dari upaya-upaya kecerdikan dan kepandaian dia dalam memanage satu pekerjaan. Kelihatannya secara zahir begitu, jerih payah dia sekian lama, kelihatannya zahirnya begitu. Tetapi ketika orang sudah mengenal Allah, dia akan ngerti ketika berhasil, oh, ini adalah hasil doa saya selama ini nih dijawab oleh Allah, dan inilah pertolongan Allah. Maka dia dengan mudah syukur kepada Allah, tambah dekat lagi kepada Allah, tambah semangat lagi untuk mendekat kepada Allah setelah melihat bukti ternyata memang dengan mendekat kepada Allah dimudahkan, dimudahkan, dimudahkan urusannya. Nah, itulah bukti untuk khusyuk kepada Allah juga harus dengan ilmu. Ya. Walihada qala. Oleh karena inilah Allah menerangkan tentang orang-orang yang khusyuk itu, yaitu alladzina yadunnuna. Yadunnuna secara bahasa artinya menyangka, tapi bisa juga mempunyai pengertian yastaitinun, merasa yakin, annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka menjumpai, bahwa mereka akan menjumpai Tuhan mereka, yaitu pasti dia merasa yakin akan mati, kemudian setelah mati dia akan berjumpa dengan Allah, kemudian dibangkitkan dari kubur, fayujazihim bi a'malihim, kemudian dibalas mereka itu dengan amalan-amalan mereka. Dia merasa pasti akan adanya hari mahsyar untuk dibalas oleh Allah dengan penuh keadilan yang sempurna, yang maha sempurna segala amalan, sehingga dia dengan keyakinan itu tidak merasa sia-sia dia berbuat baik, walaupun semua orang tidak mau mengakui kebaikannya itu, tapi tidak peduli terus saja karena dia yakin ini tabungan dia di akhirat. Walaupun semua orang mencerca perbuatan dia ketika dia sudah dengan ilmu tadi, ya, dengan ilmu kitab dan sunnah itu telah mencapai keyakinan bahwa itu adalah benar dan baik. Maka orang mencaci dan mencercanya, la yakhafu laumata, lain tidak takut cercaan si pencerca, karena dia yakin balasannya itu nanti di sana, bukan di sini. Si pencerca-pencerca itu yang nyarnyur mulutnya mencerca itu tidak bakal bisa membalas kamu dengan pahala atas amalan kamu. Mereka hanya bisa mencerca tetapi tidak bakal bisa membalas dengan satu pahala apapun. Nah, terus jalan. Begitu. Ya. Karena yakin dia bakal berjumpa dengan Allah dan dia persiapkan amalan-amalan tersebut. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan merasa yakin mereka itu, orang-orang yang khusyuk itu merasa yakin akan kembali kepada Allah. Fahadha alladhi khuffifa alaihim al-ibadatu. Dengan keyakinan-keyakinan yang seperti inilah yang meringankan ibadah bagi mereka, bahkan merasa kurang dengan kewajiban-kewajiban itu, akhirnya dia melengkapinya dengan nafilah, sunnah-sunnah, qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah, 12 rakaat atau 10 rakaat dalam sehari, semalam 17 rakaat yang wajib plus 12 atau 10 rakaat yang sunnah, masih kurang lagi tambah 11 rakaat malam. Jadi karena dia merasa ringan dan merasa lezat dengan amalan itu. Wa aujaba lahum at-tasliya fil musibati. Ya. Di samping khuffifa alaihim, diringankan atas mereka al-ibadat, amalan ibadat itu terasa ringan, bahkan aujabalahum, memastikan bagi mereka at-tasliya, satu hiburan. Ya, fil musibat, di dalam berbagai musibah-musibah, terhibur dengan merintih dan mengadu kepada Allah, segar kembali hati. Sumpah merasa sempit dada ini dengan berbagai musibah-musibah, mengadu kepada Allah, segar kembali, lapang kembali. Terus begitu hidup. Bahwa ibadah itu atas liat fil musibah. Ibadah itu adalah satu hiburan di dalam musibah-musibah, di dalam kondisi malapetaka, malapetaka. Wa nafsun anhum al-kurbat, dan merupakan nafsun sebagai jalan keluar dari al-kurbat, dari berbagai kesulitan-kesulitan. Wa zajruhum an fi'li sayyi'at, dan sholat itu dan ibadah itu akhirnya menjadi cercaan terhadap orang-orang yang khusyuk itu dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Ketika dia tergelincir, datang waktu sholat, dia kerjakan sholat. Di situ dia betul-betul rasanya dikamplengi dan dituting-tuting, dengan perbuatan dia itu. seperti rasanya dipukul dan dicerca mukanya, dan dia mengakui itu di hadapan Allah, dan kemudian dia istighfar kepada minta ampun kepada Allah dengan berbisik-bisik kepada Allah. Begitu fungsi salat bagi orang yang khusyuk. Fa haula'i lahumun na'imul muqim, maka bagi mereka itu, lahumun na'imul muqim, bagi mereka kenikmatan-kenikmatan yang kekal, fil ghurufatil 'aliyat, di kamar-kamar yang aliyat, yang tinggi, di surga Allah. Di dunia la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, bagaimana akan takut, gentar sebagai manusia biasa, hatinya gentar, datang waktu sholat minta kepada Allah dalam kegentaran itu, ketakutan itu, minta pertolongan kepada Allah. Selesai sholat, utuh kembali hatinya. Sedih, datang waktu sholat, mengadu kepada Allah, terobati kesedihan itu dan segar kembali hatinya. Bagaimana akan sedih dan takut kalau terus-menerus setiap ada kesedihan, ketakutan disalurkan melalui sholat, utuh kembali hatinya. Itu di dunia. Di akhirat mendapatkan kamar-kamar yang tinggi di surga Allah, tempat yang bagus, yang strategis. Itu kalau di tempat-tempat yang indah ialah posisi di atas. Karena apa? Dengan posisi di atas bisa melihat pemandangan yang indah di sekelilingnya. Itu tempat yang bagus. Di surga Allah diberi kamar-kamar yang di atas, sehingga bisa melihat sepanjang mata memandang keindahan surga itu. Ini tempat bagi orang yang sabar dan sholat itu. Wa man lam yu'min biliqa'i rabbihi, maka siapa yang tidak beriman tentang akan adanya perjumpaan dengan Tuhannya, kanatis salatu wa ghairuha minal ibadati min asyaqqi syai'in 'alaih, jadilah salat dan selain salat dari perkara ibadat itu menjadi perkara yang asyaqqu syai'in 'alaih, sangat berat atasnya. Disuruh sholat, aduh beratnya setengah mati. Karena seperti yang diterangkan tadi, tidak ada tujuan dan tidak ada target apa-apa yang diharapkan dari sholat itu. Disuruh zakat, aduh lagi, lebih berat lagi. Disuruh berangkat haji, waduh setengah mati. Mau apa kok kita ini harus mendatangi negeri Arab itu, ada apa? Kalau mau turis ya ke tempat-tempat lain yang jauh, di sana ada keindahan dan kenikmatan. Masa ke tanah gersang dan begitu lupa. Jadi tidak ada target apa-apa, tidak ada harapan apa-apa dari ibadat itu. Apalagi disuruh amar ma'ruf nahi munkar, aduh bodo amat, orang mau berbuat terserah, yang penting saya tidak berbuat, begitu pikirannya. Jadi akhirnya nafsi diriku. Apalagi lebih berat lagi, masa disuruh jihad? Ah, ngabur aja. Sekarang sudah bukan zamannya lagi. Jadi semua ibadat yang ada di dalam Islam itu menjadi tergambar demikian beratnya pada pikiran dia. Ya. Jadi akhirnya mencari yang ringan-ringan saja. Yang menyejukkan saja. Kalau yang berat-berat, aduh, jangan. Islam itu terus dalil rahmatan lil alamin. Islam itu kan mudah, jadi carilah kemudahan-kemudahan saja. Tambah begitu rupa, akhirnya dia membela diri, kemudian semakin jauh, semakin jauh. Nah, demikian hati yang berpenyakit itu akan sulit memahami orang beribadah malam, siang hari malam. Orang harus ke masjid siang hari malam. Siapa ini? Agama kok begitu? Sulit dia memahami. Amalan-amalan itu dilakukan oleh orang-orang mukmin. Ya, tapi orang kalau sudah mengenal Allah, dia akan sangat memahami semua itu sebagai satu kemestian, sebagai satu kelezatan, kenikmatan, dan sebagai kekuatan yang pokok, ya, modal utama dalam hidup ialah beribadah. Dan beribadah tanpa itu, hidup ini serasa gersang, hidup ini serasa sia-sia dan tidak ada gunanya apa-apa. Ya. Nah, begitu mestinya kalau orang itu mengenal Allah. Makanya kaum muslimin harus digencarkan untuk kenal agamanya, supaya mereka kenal Allah, karena ini adalah kekuatan yang besar, sangat besar bagi mereka. Problem-problem apapun itu teratasi. Problem pribadi, problem keluarga, problem masyarakat, problem bangsa, problem negara, problem apa saja, semuanya itu teratasi dengan mereka mengenal Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.